قال المؤلف رحمه الله تعالى: المواضع التي يتعين فيها فتح همزة. Kata penulis rahimahullah ta'ala, al-mawadi'u allati yata'ayyanu fiha fathu hamzati inna. Tempat-tempat yang pasti padanya di fathah hamzanya inna. Yaitu dibaca apa? Anna. Dibaca anna, masya Allah. Kata beliau, wa tata'ayyan anna al-maftuha. Dan pasti dibaca anna yang di fathah. Satu, idha hallat mahallal fa'il. Kalau dia menduduki kedudukan fa'il. Saya ulangi, yang baru datang berdiri. Santri. Berdiri, belajar berdiri. Jadi sekarang wa tata'ayyan anna al-maftuhah. Dan pasti anna di fathah. Satu, idha hallat mahallal fa'il. Kalau dia menduduki mahal kedudukannya fa'il. Ya, enggak usah lihat orang berdiri, saudara songko hitam. Santai saja. Antum akan berdiri itu. Kalau dia menduduki kedudukan fa'il, berdiri. Kalau dia menduduki kedudukan fa'il. Nah, contoh. Awalam yakfihim anna anzalna. Perhatikan itu kata. Yakfihim itu fi'il apa? Yakfihim. Fi'il mudhari. Majzum dengan penghilangan ya. Kalau fi'il mudhari berarti butuh fa'him sebagai apa? Itu sudah pasti maf'ulun bi. Karena domir ini kalau bersama dengan fi'il pasti maf'ulun. Di mana fa'ilnya? Itu pertanyaannya. Mana fa'ilnya? Dipahami ini? Mana fa'ilnya yakfi? Ini anna anzalna. Jumlah anna anzalna fi mahalli raf'in fa'il. Itu yang bilang tadi. Yahillu idha hallat mahallal fa'il. Kalau dia menduduki kedudukan apa? Fa'il. Kalau jumlah yang dimulai dengan anna itu menduduki kedudukan fa'il, maka tidak dibaca inna, tapi dibaca apa? Anna. Anda paham kan? Kalau dia sebagai apa ini? Kalau dia sebagai apa? Hah? Fa'il. Jelas ini? Ya, jelas ini. Cuman antum tidak langsung bilang anna fa'il, tidak bisa, kan dia bukan isim. Ya, kita tetap katakan dia huruf, tapi fi mahalli raf'in fa'il. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah yang terlambat tadi 2 menit duduk Abdul Holi. Abdullah terlambat 3 menit, tunggu sedikit lagi. Berdiri sesuai dengan terlambat. Hitung waktu terlambatmu berapa menit baru duduk. Hitung sendiri. Ah, yang ketiga. Dia dibaca anna. Kapan? Au mahalla naibi al-fa'il. Atau dia menduduki kedudukan siapa? Menduduki kedudukan siapa? Naib fa'il. Tadi kalau dia sebagai fa'il, anna. Demikian pula kalau dia sebagai apa? Naib fa'il, maka juga dibaca apa? Anna. Dipahami? Contoh. Kul uhiya ilayya annahus tama'ana farun minal jin. Perhatikan gitu. Uhiya, fil apa itu? Uhiya, fil apa? Fil apa itu uhiya? Mudhari majhul. Dipahami? Mudhari majhul. Apa? Madi ini, bukan saya diwahyukan. Ini diwahyukan dari kata auha. Madinya. Majhulnya apa? Uhiya. Paham ini? Majhulnya apa? Uhiya. Majhul. Berarti dia buta apa? Buta apa? Naib fa'il. Butuh naib fa'il. Jelas ini? Berarti makan dibaca apa? Annahu istama'a. Ini jumlah fi mahalli raf'in naib fa'il. Karena ilayya itu jar majrur. Ilayya itu adalah jar majrur. Tidak bisa jadi naibul fa'il. Yang menjadi naibul fa'il adalah annahu istama'a nafarun minal jin. Dipahami ini? Dipahami ini insyaAllah? Paham ini? Berdiri. Lihat waktunya berapa lewat. Berapa lewatnya di situlah. Sekian menit berdirinya. Lihat waktu terlambatmu ya. Lihat waktu terlambat. Berapa menit baru berdiri sekian. Alhamdulillah. Jadi ini jelas ya. Jadi kalau dia sebagai naibul fa'il juga dibaca apa? Juga dibaca apa? Anna. Ya. Maksudnya dihitungnya dari 10 ya. 10. Au mahallal maf'ul. Masya Allah. Au mahallal maf'ul. Atau dia menduduki kedudukannya maf'ul. Bukan fa'il. Bukan naibul fa'il. Tapi dia sebagai apa? Tapi dia sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul bi. Paham? Kapan dia sebagai maf'ul bi? Maka sudah. Dia dibaca juga apa? Dia dibaca apa? Anna. Tidak boleh baca inna. Lihat. Wala takhafuna. Ini kan sudah ada fi'il dan ada fa'ilnya. Lihat setelahnya. Annakum asyraktum billah. Lihat. Kata annakum asyraktum billah fi mahalli. Fi mahalli nasbin mafulun bi. Antum bersabar sedikit ya kalau i'rab jumlah. Insyaallah kita akan dapatkan i'rab jumlah itu di pembahasan qawaidul i'rab. Nanti akan kita bahas di sana. Jumlah-jumlah yang memiliki kedudukan. Dipahami ini? Kalau yang mufrad maksudnya perkata insyaallah antum sudah bisa. Kalau khusus jumlah itu di buku lain dibahas. Buku setelah ini. Itu buku qawaid al-i'rab. Jelas ya? Dia fokusnya kepada i'rab jumlah. Kepada i'rab apa? Jumlah. Jadi ini annakum asyraktum billah ini adalah fi mahalli nasbin maf'ulun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jelas ini. Au mahallal mubtada. Demikian pula dia dibaca anna kalau kedudukannya sebagai mubtada. Sebagai mubtada tentunya bukan mubtada yang di awal. Karena kalau kedudukannya mubtada yang di awal pasti dibaca apa? Inna. Ini maksudnya mubtada yang diakhirkan. Kedudukannya saja, kedudukannya sebagai mubtada. Dia bukan mubtada, tapi kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Lihat, contoh. Wa min ayatihi. Lihat, min ayatihi. Ini kan jar majrur ini. Namanya jar majrur itu khobar muqaddam. Annaka tarul ardu khashi'atan. Lihat. Annaka tarul ardu khashi'atan. Ini sebagai apa ini? Jumlah ini. Jumlah ini sebagai apa? Fi mahalli rafin mubtada muakhkhar. Mana khabarnya? Wa min ayatihi. Dipahami? Di garis bawah dikasih tanda dia adalah fi mahalli rafin mubtada muakhkhar. Jadi kalau dia sebagai mubtada muakhkhar sudah dibaca anna bukan inna. Tapi kalau dia berada di awal antum baca apa? Dibaca apa? Pasti inna karena kapan dia ada di awal pasti inna. Tanggal ini yang sudah lewat kemarin. Setelah itu tempat terakhir au dakhalat alaiha harful jari atau masuk padanya huruf jar. Kapan ada huruf jar di awalnya pasti dibaca anna. Enggak boleh dibaca apa? Inna. Coba inna masukkan bi. Inna masukkan bi. Hah? Di anna. Paham enggak ini? Inna masukkan min. Inna masukkan min. Hah? Apa? Apa? Inna masukkan ka. Inna masukkan li. Hah? Paham enggak? Kita dapat ini. Walaupun nanti orang salah cetak kita tahu. Kalau ada huruf jar pasti dibaca apa? Kalau ada huruf jar pasti dibaca apa? Anna. Perhatikan itu baik-baik. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah selesai. Selesai. Sekarang selesai yang wajib baca inna dan yang wajib baca apa? Anna. Sekarang al-mawadi'ul lati yajuzu fiha fathu hamzati inna wa kasruha. Tempat-tempat yang boleh padanya, tempat-tempat yang boleh padanya di fathah hamzanya inna dan boleh di kasro. Artinya antum diberikan kebebasan untuk membaca inna atau apa? Untuk membaca inna atau apa? Anna. Dipahami ini? Diberikan apa ini? Keluasan. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Lihat. Wa yajuzul amrun ba'd. Perhatikan tempatnya baik-baik. Dan boleh dua perkara setelah. Pertama, fa'il jaza. Setelah fa yang bermakna balasan. Setelah fa yang bermakna apa? Setelah fa yang bermakna apa? Balasan. Faham gak ini? Kalau ada fa maknanya sebagai balasan dari sebelumnya, maka dibaca inna, bisa juga dibaca apa? Anna. Lihat contohnya. Nah, di contoh baru lebih jelas insyaallah kita terangkan. Man amila minkum su'an bijahalatin. Ini kan perbuatan ini. Man amila minkum su'an bijahalatin. Siapa yang dari kalian amila su'an melakukan amalan perbuatan buruk bijahalatin karena sebab kebodohannya, ila qaulihi sampai firman Allah fa annahu ghafurur rahim. Balasannya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dipahamin? Siapa saja melakukan kejahatan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud itu balasannya harus diingat. Berarti ini bisa dibaca apa ini? Hah? Bisa fa? Fa inna, bisa juga fa? Anna. Kan ini fa, fa jawab dari pernyataan sebelumnya. Karena man amila itu fi'il syarat. Iya kan? Kan fi'il syarat. Antum sudah dapat juga faedah sebelumnya. Kalau tidak bisa menjadi jawaban syarat, maka wajib pakai kan apa? Kalau dia tidak bisa sebagai jawaban syarat, maka wajib pakai kan apa? Fa. Paham gak ini kan? Ah, fa kalau ada inna, boleh dibaca inna, boleh juga dibaca apa? Anna. Itu maksudnya. Dipahami ini? Boleh dibaca inna, boleh juga dibaca apa? Anna. Jelas? Satu. Dua. Waba ada idha al-fuja'iyati. Setelah idha yang bermakna faja'ah, tiba-tiba. Setelah idha yang bermakna fuja'iyah, yang bermakna faja'ah. Tahu faja'ah? Bermakna apa? Tiba-tiba. Lihat contohnya. Nah, kharajtu fa'idha inna zaidan qa'imun. Saya keluar, maka tiba-tiba Zaid berdiri. Saya keluar, maka tiba-tiba, bukan idha yang bermakna jika. Tapi ini idha yang bermakna apa? Faja'ah, tiba-tiba. Terjemahannya, saya keluar. Fa'idha inna zaidan qa'imun. Saya keluar, maka tiba-tiba Zaid berdiri. Ini, innanya. Antum baca apa itu? Bisa baca apa itu? Bisa inna, bisa juga dibaca apa? Anna. Setelah idha, puja iya. Dipahami ini? Setelah idha apa? Puja iya. Selesai? Tempat ke berapa sekarang? Ketiga. Idha waqa'at fi mawdi'i ta'lil. Kalau dia terletak pada tempat ta'lil, dia menunjukkan atas illah sebab. Ya? Kalau dia menunjukkan atas apa? Ta'lil. Tahu ta'lil? Sebab terjadi perkara sebelumnya. Ya, sebab terjadi perkara sebelumnya. Lihat ini. Nad'uhu. Nad'uhu. Kita berdoa kepadanya. Meminta kepadanya. Innahu huwal barur rahim. Karena dia Maha baik lagi Maha penyayang. Karena dia Maha baik lagi Maha apa? Silakan duduk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus juga begitu ya. Ya, dapat hukum baru alhamdulillah. Jadi yang terlambat berdiri selama dia terlambat. Tah? Kita lihat ini. Nad'uhu innahu huwal barur rahim. Kita berdoa kepadanya. Kalau ditanya, kenapa kamu berdoa kepada Allah? Innahu huwal barur rahim. Karena dia Allah yang Maha baik lagi Maha penyayang. Berarti innahu huwal barur rahim ini adalah apa? Ta'lil. Tahu tentang ta'lil? Menunjukkan sebab alasan dari kenapa kita berdoa. Paham? Kenapa kita lakukan sebelumnya? Maka ini bisa dibaca apa ini? Bisa dibaca apa ini? Inna, bisa juga dibaca? Anna. Paham Mubar? Paham? Abdal? Paham? Ahmad? Paham Ahmad? Betul, paham? Awas datang tanya lagi sebentar. Labbaik. Lihat, labbaik perkataan orang haji atau umroh. Labbaik, saya menjawabmu, memenuhi panggilanmu. Kenapa bisa? innal hamda wa ni'mata lak. Karena, lihat artinya, lihat terjemahannya. Karena ini sebabnya. Karena segala pujian dan segala nikmat itu adalah hanya milikmu. Paham ini? Berarti inna di sini lita'alil. Menunjukkan makna apa? Sebab kenapa dia menjawab Allah dengan pergi umrah atau pergi apa? Dengan pergi umrah atau pergi haji. Apa sebabnya? Karena segala pujian dan segala nikmat itu hanya milik Allah. Paham gak ini? Berarti ini inna bisa dibaca apa? Anna. Bisa inna bisa apa? Anna. Karena ini tempatnya boleh. Jelas ini? Bual? Jelas bual? Selesai. Masalah inna sama anna. Selanjutnya. Syurutuma tashabuhu lamul ibtida. Syarat apa yang ditemani, yang disertai oleh lamul ibtida. Tahu lamul ibtida? La. Yang bermana taukid juga. Ada syaratnya. Tidak selamanya ada la-nya. Paham gak ini? Tapi ada syaratnya. Lam artinya la saja. Paham ya? Yang dibaca apa? La yang kemarin itu. Inna fi dalika la ibroh. Itu lamul ibtida namanya. Lam apa? Lam al ibtida. Sekarang syaratnya. Kapan boleh ada lam? Kapan boleh ada lam? Kata beliau. Wa tadakulu lamul ibtida. Dan masuk lamul ibtida. Dan masuk lamul ibtida. Ba'da inna al-maksuro faqot. Allah. Setelah inna yang dikasro saja. Artinya. Tidak akan pernah antum dapatkan lam itu. Setelah anna atau yang lainnya. Dia hanya di mana? Hanya setelah inna saja. Dipahami ini? Makanya kata para ulama. Di antara tempat yang wajib dikasro. Kalau setelahnya ada lamul ibtida. Yang gimana ini? Di antara tempat yang wajib di kasro baca inna kalau setelahnya ada apa? Lamul ibtida. Dipahamin? Kalau antum bingung nanti dibaca apa ini? Kalau ada lamnya kasro langsung. Ya kemarin itu contohnya inna kalau rasulun. Paham? Innal munafikina lakadibun. Pasti baca inna itu enggak boleh dibaca apa? Anna. Paham gak ini? Karena memang hanya dialah yang boleh ada lamnya. Masya Allah. Karena kalau ala arba'ati asya itu pun maksudnya pada empat perkara. Maksudnya intinya tadi pasti kalau ada lam pasti inna. Sekarang lagi di mana saja ini lam boleh ada. Maka kata penulis pada berapa tempat? Pada berapa tempat? Empat. Antum tidak akan dapatkan kecuali pada empat tempat itu. Apa itu? Satu, ala khobariha. Dia bisa masuk pada khobarnya. Ya? Dia bisa masuk pada apanya? Bisa masuk pada apanya? Khobarnya. Kapan? Bisa dengan syarat kaunihi muakhoron mutbata. Dengan syarat keberadaan dia itu muakhor. Khobarnya diakhirkan, terus mutbata. Bermakna penetapan, bukan penafian. Bermakna apa? Penetapan. Sesuatu yang ditetapkan, bukan yang dinafikan. Tahu yang dinafikan? Yang ditiadakan. Paham? Kita lihat contohnya. Lihat nah. Inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Walaupun ada di tengah. Lihat inna rabbaka la sari'u. Lihat la sari'u. Khobar itu? Khobar itu muakhar penetapan atau penafian ini? Penetapan karena maknanya ini sungguh Rabbmu benar-benar sari'. Maha cepat siksaannya. Dipahami ini? Penetapan. Demikian pula wa innahu laghafurur rahim. Semuanya terletak pada apanya itu? Pada apanya itu? Khobarnya. Kalau diakhirkan. Wa alasmiha. Masya Allah. Tempat kedua. Boleh juga terletak pada isimnya. Hah? Lam boleh juga ada pada apa? Isimnya. Bisyart dengan syarat. Semuanya pakai syarat. Dengan syarat ayat akhar anil khobar. Dengan syarat isimnya harus diakhirkan dari khobar. Berarti susunannya sekarang inna khobar isim. Baru boleh masuk lam pada apanya? Baru boleh masuk lam pada apanya? Isimnya. Pada isimnya. Lihat contohnya. Inna nah inna tidaleka la ibrotum. La ibrotan. Mana isimnya? Hah? Mana isimnya? Ibrotan. Paham gak ini? Diakhirkan? Diakhirkan dari inna. Diakhirkan. Terpenuhi syaratnya. Masya Allah. Terpenuhi syaratnya. Setelah itu, yang ketiga, wa'ala domiril fasol. Dia juga bisa masuk pada domir pemisah. Domir pemisah ini maksudnya domir yang memisahkan antara muktada dan khobar. Antara isim inna dengan in, dengan khobar in, inna. Di tengah-tengah dia, namanya domir fasol. Namanya domir apa? Domir fasol. Domir yang terletak antara isim inna dengan khobar inna. Maka pada domir ini boleh ada lamul ibtida. Paham? Nah contoh, lihat contohnya. Inna hada lahuwal qasasul haqqu. Mana isim inna? Mana isim inna? Isim inna? Khobar inna? Khobar inna? Al qasasu. Di tengah-tengah isim inna dan khobarnya apa? Ada apa? Huwa. Paham? Ini namanya domir fasl yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Dipahamin? Untuk menguatkan kalimat. Dipelajari dalam ilmu tafsir. Dipahamin? Untuk menguatkan. Dan mengkhususkan. Dan mengkhususkan. Dipahamin ini? Dan dia bisa kemasukan siapa? Bisa kemasukan siapa? Bisa kemasukan siapa? Lamul ibtida. Paham gak ini? Tempat yang keempat dan ini yang terakhir tempatnya wa'ala ma'mulil khobar. Bisa dua jig, bisa juga dia masuk kepada ma'mul khobar. Sudah antum tahu ma'mul khobar? Sudah antum tahu ma'mul khobar? Yang diamili oleh khobar. Bukan khobarnya. Jadi sudah ada muktada, ada isimnya, ada khobarnya. Khobar ini punya lagi ma'mul. Di ma'mulnya itu bisa dimasukkan siapa? Lamul ibtida. Bukan la, lam. Karena kalau la itu satu huruf. Paham ini? La, paham? Kalau dibilang lam, berarti la saja. Yang pendek. Kalau yang pendek, lam. Kalau yang panjang ada alifnya, la. Dipahami? Lihat contoh. Tapi besar dengan syarat taqaddumi alal khobar. Dengan syarat itu makmulnya dikedepankan daripada apa? Khobarnya. Paham gak ini? Berarti dia di tengah-tengah antara isim dan khobar juga. Sama. Dipaham ini? Contoh, lihat. Contoh. Lihat. Inna zaidan la amron doribun. Inna zaidan la amron doribun. Mana isim inna? Mana khobar inna? Mana makmulnya doribun? Hah? La amron. Dia diawalkan? Daripada khobar? Diawalkan. Maka bisa masuk ke masukan siapa? Bisa dimasuk oleh siapa? La. Selesai. Masya Allah. Lanjut lagi. Iya memang. Lanjut. Hukmu inna. Wa awatiha idha tasolat bima azza'ida. Masya Allah. Inilah keunggulannya mutammimah. Dia sebutkan seluruh masalahnya. Ya. Hukum inna dan saudari-saudarinya apabila bersambung dengan ma za'ida, ma tambahan. Jadi sehingga nanti itu jadinya innama, annama, ka'annama, laitama. Paham gak ini? Apalagi la'allama. Paham gak ini? Apa hukumnya kalau ada ma-nya? Paham buat? Apa hukumnya kalau ada apa buat? Hah? Ada ma-nya. Ma-nya. Kata baru wa tattasilu ma zaida bihadhil ahruf. Perhatikan baik-baik. Dan bersambung dengan ma zaida dengan huruf-huruf saya ulangi salah terjemahannya. Ma zaida tattasilu bersambung bihadhil ahrufi dengan huruf-huruf ini. Tapi terus faya betulu amaluha. Ingat baik-baik. Maka batal amalannya. Artinya setelahnya kembali menjadi mubtada khobar. Paham ini? Tadinya kan begini. Inna zaidan qaimun. Kalau masuk ma? Inna ma zaidun qaimun. Paham mubar? Apa yang terjadi mubar? Kalau ada ma-nya? Batal amalannya. Paham Ahmad? Paham? Buang? Apa yang terjadi buang? Batal amalannya. Nah contoh. Innama innamallahu ilahun wahid. Seharusnya innallaha ilahun wahid. Paham? Ada ma batal. Kembali menjadi mubtada dan khobar. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Lihat. Batal amalan. Seharusnya kalau tidak ada ma anna ilahakum ilahakum ilahu wahid. Tapi ada ma batal amalannya. Wa ka'annama zaidun qa'imun. Batal amalannya. Walakinnama zaidun qa'imun. Batal amalannya. Wala'allama zaidun qa'imun. Batal amalannya. Dipahami ini? Illa laita. Kan masih ada satu yang tidak dicontohkan. Kecuali laita fayajuzu fihi fihal imal wal ihmal. Ini keunggulannya laita. Ingat baik-baik. Kecuali laita fayajuzu fihal imal. Maka boleh padanya beramal wal ihmal dan tidak beramal. Berarti kalau laita ada ma'nya, bisa dua. Bisa beramal tetap, bisa juga apa? Tidak beramal. Paham mubat? Ini khusus apa ini? Khusus apa ini? Laita. Kita lihat contohnya. Nah, contoh laita ma zaidan qaimun binasbi zaidin wa rafihi dengan dinasob zaid dan dirofa. Artinya boleh untuk baca laita ma zaidan qaimun laita ma zaidun qaimun. Paham enggak ini? Boleh beramal dan boleh juga apa? Tidak. Ini khusus siapa ini? Selesai. Masalah berikutnya. Banyak masalah ini. Takhtibu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Diringankannya inna, anna, ka'anna, lakinna. Tahu diringankan. Artinya inna dibaca in. Anna dibaca an. Ka'anna dibaca ka'an. Lakinna dibaca lakin. Paham diringankan maksudnya? Hilang tasdifnya. Paham Ahmad? Paham artinya diringankan? Tadi kan berat Ahmad? Inna. Berat ya saudara? Hah? Berat ini kalau ditimbang banyak kilo ini. Paham kan? Jelasin Ahmad. Setelah itu dia boleh ditakfir. Boleh diringankan. Kata beliau, watu khoffafu inna al-maksurah. Dan diringankan inna di kasrah. Apa yang akan terjadi? Fayak. Turu ihmaluha. Hati-hati. Ingat baik-baik. Maka kebanyakan dia ihmal, tidak beramal. Tapi ingat saudara, artinya tetap sungguh. Walaupun dia tidak beramal, tapi terjemahannya tetap apa? Sungguh, hati-hati dalam baca kitab. Jadi kalau ada inna, dibaca in. Kebanyakannya apa? Kebanyakannya apa? Ihmal. Apa arti ihmal? Tidak beramal. Tahu kebanyakan. Artinya bisa beramal. Tapi seringnya apa? Tidak beramal. Nah contoh. Lihat ini ayat contoh nyata. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Tapi dibaca lama ya. Bukan lama. Kalau dibaca lama tidak jadi. Kalau dibaca lama berarti in itu in nafiyah. Kalau dibaca lama itu in nafiyah. Bukan inna. Tapi ini dibaca in kullu nafsin lama. Itu lam tadi yang kita pelajari. Lamul ibtida. Yang masuk pada khobarnya in. Inna. Anda paham ini? Itulah ciri-ciri dia di situ. Kalau antum ada lanya setelahnya. Maka in mukhaffafa minasakila. Itu sudah jadi tanda. Kalau ada lam setelahnya. Kalau ada lam setelahnya. Maka pasti siapa dia? Pasti siapa dia? Inna yang ditakfi. Yang diringankan. Makanya terjemahannya sama nanti. In kullu nafsin lama alaiha hafidun. Lihat ini. Artinya sungguh setiap jiwa betul-betul ada penjaganya. Dipahamin? Kalau dibaca lama tetap bagus juga artinya. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Tidaklah setiap jiwa kecuali pasti ada penjaganya. Sama artinya. Cuman kalau antum baca mimnya di tasdid. Lama berarti bukan inna, tapi in nafiyah. Tapi kalau dibaca lama berarti in mukhaffafa minat takilah. Bang Ahmad, alhamdulillah, jujur Ahmad, tidak boleh. Paham betulan? Hah? Butor, mubar? Kenapa tidak pernah antum bilang tidak paham? Alhamdulillah. Hah? Paham betulan? Tidak pura-pura aja. Abdal? Sibuk dengan kukunya. Paham Abdal? Ini contoh. Lihat lagi. Wa yakillu imaluha. Jarang beramalnya. Kan tadi yaksur. Banyak tidak beramal. Jarang beramal. Nah, contoh beramal. In kullan lama laywafiannahum. Sama. Harus ada lanya. Harus ada lanya. Itulah cirinya. Itulah cirinya. Lama laywafiannahum. Dibaca in kullan. Lihat, beramal atau tidak itu? Beramal atau tidak itu? Beramal, makanya dibaca kullan. Dinaso, dipahami ini? Kalau tidak beramal, pasti dibaca apa? Kullu. Kata beliau, fikiru ati man khoffafa inna walamma fil ayatain. Tapi ingat, ini pada kiro'ah, pada orang yang membaca takhfif, yang meringankan inna, dibaca in, walamma, dibaca apa? Lama, pada dua ayat itu. Jadi kalau orang yang baca inna, selesai masalah. Ini harus yang membaca apa ini? Dia baca in terus apa? Lama. Bukan dia baca inna dan lama. Dipahami ini? Dipahami ini? Pada orang yang membaca ini. Watalzamul lam. Ini yang antum perhatikan. Watalzamul lam fi khobariha ida uhmilat. Hati-hati ini yang penting. Dan wajib selalu ada lam pada khobarnya kalau dia tidak diamalkan. Kan itu sudah jadi ciri. Supaya bisa dibedakan antara inna fi atau apa in mukhaffafa minna, saya kira itu tujuannya. Wajib itu. Wajib ada apa tadi? Lam pada khobarnya. Tahu lam? Yang tadi lama. Paham? Wajib ada lamnya pada khobarnya kalau tidak diamalkan. Perhatikan baik-baik. Kalau tidak diamalkan wajib ada apa? Wajib ada apa? Lam. Ya, pada apa? Khobarnya. Jelas ya? Jelas ya? Itu ciri-cirinya. Wa idza khuffifat anna. Sekarang, kalau diringankan anna. Anna. Dibaca apa? Dibaca an. Maka bakiya imaluha. Masya Allah. Maka tetap beramal. Beda kalau inna tadi. Kalau inna kebanyakan tidak beramal. Jarang beramal. Kalau ini malah tetap beramal. Ini keunggulannya an. Anna. Walakin akan tetapi perhatian baik-baik. Yajibu ayyakunas muhad domiru sya'an. Wajib isimnya berupa domir sya'an. Wajib isimnya domir berupa domir sya'an. Atau domir sya'an. Yaitu domir roh mufrad ghaib. Ada dikasih catatan di bawah oleh penulis. Domiru sya'an huwa domiru mufradin ghaib. Domir sya'an adalah domir mufrad terus ghaib. Ya siapa itu? Domir mufrad. Satu laki-laki yang ghaib. Domir apa? Domir apa? Huwa, kalau sambung dengan an, sambung dengan an, kan sambung dengan huwa tambah anna, apa jadinya? Anna tambah huwa jadinya apa? Annahu, kan begitu. Jadi ketika dibaca an, wajib domirnya hu, itu maksudnya. Dipahami ini? Paham? Wajib isimnya berubah apa? Wajib isimnya berubah apa? Domir sya'an. Apa itu domir sya'an? Domir mufrad goib. Satu laki-laki goib. Hu. Paham gak ini? Mufrad goib. Itu domir sya'an. Wa iyakuna mahdhufa. Syarat kedua terus dia dihilangkan. Artinya itu domir sya'an. Tidak ada di setelah lafad. Tadi kan kita bilang anhu. Kan harus ada hu. Terus dia wajib dihilangkan. Berarti an saja. Tiba-tiba setelahnya ada khobarnya. Tiba-tiba setelahnya ada apanya? Ada apanya? Khobarnya. Jelas ini? Terus wajib khob ayyakuna khobaruha jumlatan. Allah, tiga syaratnya. Tiga syaratnya. Syarat pertama, ulang. Syarat pertama. Isimnya harus berupa domir sya'an. Domir sya'an tadi sudah antum tahu, hu. Dan domir sya'an ini harus dihilangkan. Syarat ketiga. Wajib khobarnya berupa jumlah. Artinya antum enggak jumpai khobarnya berupa mufrad. Itu khobarnya berupa mufrad kalau dibilang anna zaidan qaimun. Anna zaidan qaimun. Kalau diringankan dibaca an, maka wajib khobarnya berupa apa? Jumlah. Tahu jumlah? Tahu jumlah? Lihat contohnya, lihat. Alima an sayakunu. Lihat itu. Alima an sayakunu. Perhatikan baik-baik ini. Apa i'rabnya an? Antum bilang apa ini an? An mukhaffafah minasakila. Begitu bilangnya. An yang diringankan dari yang berat. Terus, saya kuno apanya? Saya kuno apanya? Ya, jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khobar. Paham? Fi mahalli rafin khobar. Cuma pertanyaannya, mana isimnya? Mana isimnya? Mahdu. Takdirnya apa? Huwa. Karena asalnya ini annahu sayakunu. Bahwasannya akan ada. Paham artinya ini? Jadi ada itu hunya yang hilang. Sebagai apanya? Sebagai apanya? Isimnya. Paham ini Afdal? Paham ini Afdal? Ahmad. Paham? Yakin? Yakin? Mubar? Paham? Yakin? Hah? Intinya syaratnya, syaratnya yarhamukallah. Iya. Paham syaratnya? Ulang dulu mubar, apa syaratnya mubar? Harus isimnya domir sya'an. Isimnya, bilang isimnya. Harus isimnya domir sya'an. Terus yang kedua? Dihilangkan. Ketiga? Khobarnya berupa jumlah. Kalau tidak seperti itu, nah, maka bisa jadi an yang menasafil mudori. Kalau antum tidak dapat seperti ini, maka kan ada dua sekarang an jadinya. Ada an dari anna, ada an yang menasafil mudori. Paham? Kalau tidak terpenuhi itu syarat ini, maka kembali ke menasafil mudori. Paham gak ini? Paham gak ini? Alhamdulillah. Wa idza khuffifat ka'anna, kalau diringankan ka'anna, yaitu dibaca apa? Ka'anna dibaca apa? Ka'an. Apa yang terjadi? Bakia i'maluha aidho, tetap beramal juga. Wa yujuzu hasbusmiha wa dzikruhu, dan boleh dihilangkan isimnya, boleh pula disebutkan, tapi bukan dhamir sya'an lagi. Isimnya biasa ini. Itu yang dhamir sya'an tadi khusus siapa? Khusus siapa? Anna. Kalau ini enggak. Hanya saja ini dia boleh dibaca ka'an. Ka'an. Tetap juga beramal. Isimnya boleh hilang, boleh juga disebutkan. Contoh kaqaulihi, seperti perkataannya penyair. Ka'an dhabiyatan ta'tu ila warikis salami. Ka'an dhabiyatan ta'tu ila warikis salami. Dhabiyatan sebagai apa? Dhabiyatan sebagai apa? Isim ka'an, ka'anna. Tapi kalau saya baca ka'an dhabiyatun ta'tu ila warikis salami, dhabiyatun sebagai apa? Dhabiyatun sebagai apa? Khobarnya. Mana isimnya? Dihilangkan. Kan sudah bilang tadi, isimnya boleh hilang, boleh juga apa? Disebutkan. Artinya kalau antum baca dhabiyatan, itulah isimnya. Kalau antum baca dhabiyatun, oh ini khobarnya, isimnya hilang. Paham, paham ini? Isimnya apa? Hilang. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah, masya Allah. Lihat lagi setelahnya. Setelahnya. Wa idza khuffifat lakinna, kalau diringankan lakinna, ya antum baca apa? Lakin. Dibaca apa? Lakin. Ya wajaba ihmaluha. Allah, wajib tidak beramal. Wajib tidak beramal. Artinya kalau antum baca lakin, tanpa lakinna, antum tidak baca lakinna, tapi antum baca apa? Lakin. Maka tidak beramal sama sekali. Maka apa? Tidak beramal sama sekali. Paham Abdullah? Paham Rehan? Apa anda bilang tadi Rehan? Ya? Tidur tadi? Di para pagi tadi? Atau di Makkah? Masya Allah. Kalau orang, kalau memang ada beberapa orang kalau tidak diperhatikan, tidak tahu kemana pikirannya. Apa yang saya terakhir tadi bilang? Palu? Siapa itu? Lakinna kalau diringankan maka wajib tidak beramal. Artinya kapan dibaca lakin, selesai masalah. Jangan, tidak ada dipikirkan lagi amalannya. Sudah jelas ini? Selesai. Selesai. La allati linafi al-jins. Lanjut tak? Mumpung ada waktu? Lanjut. La allati linafi al-jins. La untuk menafikan apa? Jins, jenis. Tahu ini ya? La dia amalan, amalan siapa ini? Dia beramal-amalan? Inna. Atau besok saja. Sulit dia. Takutnya sebentar otak sudah buntu sedikit, tidak paham. Akhirkan besok? Besoknya.